إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah min Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yaitu ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali Hafidhahullahu Ta'ala. Yang terakhir kita telah membahas larangan yang nomor ke-25, yaitu larangan mencacat para ulama, menyia-nyiakan mereka dan tidak peduli kepada mereka. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab yang nomor ke-26. Kemudian juga ke-27 itu ada kemiripan, tapi ada beberapa perbedaan. Bab yang nomor ke-26 berjudul Babun Nahyi an Katmil Ilmi, bab larangan daripada menyembunyikan ilmu. Kemudian bab yang ke-27, Babun Nahyi anil ilmi alladhi la yuntafa'u bihi, bab larangan dari ilmu yang tidak diambil manfaatnya oleh orang lain. Jadi ilmu yang disimpan saja, yang tidak diajarkan, sehingga ilmunya itu tidak bermanfaat bagi yang lainnya. Ini hampir mirip, tapi ada perbedaan. Kalau menyembunyikan ilmu, itu adalah, ya kita memang sengaja menyembunyikan untuk maslahat kita. Kita tahu yang benar, tapi kita menyembunyikan yang benar itu, karena khawatir kebenaran nanti mengenai diri kita. Atau juga mungkin ada orang bertanya tentang sesuatu, apa ini hukumnya, halal atau haram, dan kita tahu, tapi kita tidak mau menjawabnya, menyembunyikan ilmu, dan semisalnya. Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali Hafidhahullahu Ta'ala, di dalam bab larangan menyembunyikan ilmu, pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk setelah dijelaskan kepada manusia semua itu di dalam Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan dilaknat siapa saja yang melaknat. Ayat ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebenarnya lebih ditujukan kepada ahli kitab, tapi hukumnya adalah umum siapa saja yang sifatnya seperti ahli kitab. Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui kebenaran. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tahu kebenarannya Al-Qur'an. Mereka tahu kapan kemunculannya Nabi Muhammad alaihi wasallam, tahu semuanya. Bahkan Allah menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di dalam Taurat telah disebutkan tentang Rasulullah Muhammad SAW, sifatnya, kemunculannya, ajarannya, semuanya. Di dalam Injil juga telah disebutkan semua itu. Namun ternyata setelah kemunculan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kebenaran itu, disembunyikan. Ayat-ayatnya ditahrif, diselewengkan, atau bahkan dihapus. Mereka membohongi manusia, menyembunyikan ilmu. Ini pekerjaan mereka. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat, para malaikat dan yang lainnya. Yahudi Nasrani itu bukan tidak tahu yang benar, tahu yang benar. Dan mereka kalau mau jujur, membuka hati, membuka telinga, membuka mata, pasti mereka masuk Islam. Pasti. Hanya saja karena ada sifat sombong dan sifat hasad, iri dengki, itu yang menjadi mereka tertutup kafir, tertutup dan menutup diri. Mereka tahu yang benar. Atau juga karena faktor materi duniawi. Kalau mereka masuk Islam, mereka rugi secara materi duniawi, hilang jabatannya dan yang lainnya. Sehingga mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada Islam. Namun ayat ini hukumnya adalah umum, siapa saja yang sifatnya adalah menyembunyikan kebenaran. Wah, ini kalau saya sampaikan nanti saya kena sendiri. Wah, disembunyikan ilmunya. Ini masuk di dalamnya. Karena Al-Qur'an ini bukan dongeng. Al-Qur'an ini bukan dongeng ya, dongeng orang-orang dahulu sudah selesai, mati begitu saja, tidak. Al-Qur'an ini hidup. Walaupun turunnya kepada orang-orang dahulu, walaupun asbabun nuzulnya, sebab turunnya karena ahli kitab, tapi hukumnya umum. Siapa saja yang punya sifat seperti itu, maka dia masuk di dalamnya. Karena itu ada sebuah kaidah yang terkenal sekali dalam ilmu usul fikih, termasuk juga dalam ilmu tafsir. Al-ibratu bi'umumil alfad, la bi'khususil asbab. Yang menjadi ibrah pelajaran adalah keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Sebabnya turun dalam hal ini dan hal itu. Tapi ayat ini bukan untuk itu saja, untuk siapa saja yang kasusnya seperti itu. Seperti misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Ini tafsirannya adalah al-yahud wan nasara. Yahudi dimurkai oleh Allah, Nasrani tersesat. Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka mempunyai ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Nasrani tersesat karena mereka suka beramal tanpa dasar ilmu. Namun ayat ini umum, siapa saja yang sifatnya seperti Yahudi, tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran, dimurkai oleh Allah. Demikian pula orang yang suka beramal tanpa ilmu, sama dengan Nasrani, tersesat, dan dia masuk di dalam ayat itu. Jadi menyembunyikan ilmu. Kemudian di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijamin min nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka Allah nanti mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ditanya ilmu, dia tahu ilmunya tapi dia menyembunyikan, nanti oleh Allah diikat dengan tali kekang dari api neraka hari kiamat. Tahu. Jadi orang tanya hukumnya ini bagaimana, dia tahu, tapi oleh dia diputar balikkan hukumnya, menipu masyarakat, menipu umat. Wah, ini bahaya. Yang benar itu hak adalah hak, batil adalah batil, walaupun kita kena sendiri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayat-ayat yang nyindir beliau disampaikan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'uhu dzikra. Itu nyindir beliau. Ketika datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tanya kepada beliau, Ketika itu beliau sedang berdakwah di hadapan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Beliau mengharapkan Islamnya tokoh-tokoh ini karena pengaruhnya kepada Islam besar. Sehingga beliau wajahnya bermasam muka ketika dipanggil-panggil oleh sahabat Abdullah bin Maktum. Anggapannya Rasulullah, kamu ini sudah Islam, nanti saja kamu bisa tanya lagi. Ini kesempatan dakwah kepada orang kafir. Lalu oleh Allah ditegur, jangan. Ini walaupun orang buta, satu orang, tapi pasti sudah Islam. Ini walaupun banyak tokoh, tapi belum pasti. Jangan sampai yang sudah pasti dilepas, mengejar yang belum pasti, akhirnya lepas dua-duanya. Dari sini juga ada sebuah kaidah, bahwasanya jangan kita mengejar yang belum pasti, sementara yang pasti harus kita lepas. Termasuk juga kaidah dalam ilmu dagang. Ilmu dagang. Ada orang punya pekerjaan, gajinya satu bulan 5 juta. Lalu ada tawaran lagi satu bulan 10 juta. Dia lepas yang 5 juta, dia daftar kepada yang 10 juta. Ternyata enggak diterima. Akhirnya lepas semuanya. 5 enggak dapat, 10 enggak dapat. La min Yusuf wa la min gamisuh. Tidak dapat Nabi Yusuf dan tidak dapat baju gamisnya Nabi Yusuf. Lepas semuanya. Termasuk juga di sini adalah orang-orang yang bertanya dan pertanyaannya itu masalah yang urgen, penting sekali. Orang baru masuk Islam. Tolong ajarkan kepadaku sholat. Wajib kita ajari sholat. Tidak boleh kita sembunyikan ilmu karena dia butuh ilmunya sholat. Kemudian ada riwayat lagi mirip dengan itu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka nanti hari kiamat Allah mengikat dengan tali kekang dari api. Ini beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan dia ditanya, lalu dia menyembunyikan. Kalau ini tidak ada kata-kata ditanya, tapi memang sengaja dia menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Diikat oleh Allah dengan tali kekang dari api hari kiamat nanti. Jadi menyampaikan ilmu ini wajib, ilmu disampaikan. Jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjadikan beliau itu menyampaikan ilmu adalah dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yaitu tadi surat Al-Baqarah 159 dan yang setelahnya 160. Yaitu ayat-ayat tentang tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran. Harus sampaikan kebenaran. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Jelaskan kepada manusia, jangan kamu sembunyikan. Jelaskan. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Laula ayatan fi kitabillahi azza wa jalla ma haddatsukum syai'a." Kalau bukan karena dua ayat di dalam kitab Allah, aku tidak akan menyampaikan ilmu kepadamu. Artinya di sini sahabat Abu Hurairah menghadapi orang-orang yang tidak ada faedahnya diberi ilmu, enggak ada artinya. Sudah dikasih ilmu, yang menyampaikan dilecehkan, diinjak-injak. Kata sahabat Abu Hurairah, kalau bukan karena dua ayat dari kitab Allah, istilahnya sudah terserah kamu apa saja. Yaitu dua ayatnya tadi, Al-Baqarah 159 dan 160. Wajib sampaikan, jangan kamu sembunyikan. Kemudian ini ketika beliau dilecehkan, sahabat Abu Hurairah menyampaikan ilmu, mereka menuduh Akthar Abu Hurairah. Abu Hurairah ini gimana ini? Kok banyak menyampaikan hadis ini? Abu Hurairah ini pabrik hadis, ngarang hadis. Dituduh Abu Hurairah. Padahal sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang rajin menuntut ilmu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang-orang di pasar Abu Hurairah belajar. Semua orang-orang kesana kemari sahabat Abu Hurairah kumpul Nabi Muhammad SAW. sehingga beliau banyak hafal, orang-orang banyak enggak hafal. Beliau ingat, orang-orang lupa. Lalu sahabat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh, Abu Hurairah ini ngarang sendiri, pabrik hadis, dituduh macam-macam. Kata sahabat Abu Hurairah, kalau bukan karena dua ayat tadi itu, aku tidak akan menyampaikan kepadamu. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ini juga luar biasa, menunjukkan keadaan saat itu. Orang-orang dikasih ilmu tidak ada faedahnya, tidak dikasih ilmu tambah bodoh. Ini kata-kata beliau, mari kita dengarkan. Kata-kata yang cukup cukup mendalam. Beliau Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, dakhalna faghtamamna wa kharajna falam nazdat illa ghamman. Ketika kami masuk mau menyampaikan ilmu, kami sumpek. Ketika kami selesai menyampaikan ilmu, tambah sumpek. Jadi kumpul mereka sumpek, pisah dari mereka tambah sumpek. Kemudian Allahumma ilaika nashku hadzal ghuta alladzi kunna nuhaddatsu anhu. Ya Allah, kami mengadu kepadamu buih yang telah disampaikan kepada kami tentang hal itu. Buih. Jadi beliau mengadu kepada Allah, itu tolong orang perempuan lewat sana saja. Lewat pintu sebelahnya. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, kami mengadu kepadamu tentang buih, dianggap buih, tidak ada artinya lagi. Kemudian kata beliau, in ajabnahum lam yafqahu. Kalau kami jawab mereka, mereka tidak faham. Kalau tanya dijawab, enggak faham dan tidak mau faham, memang enggak mau nerima ilmu. Wa in sakatna anhum waqalnahum ila ayyin syadid. Kalau kami tidak mau jawab mereka, maka kami serahkan mereka kepada kebodohan yang sangat. Jadi mereka akan tanya kan? Ketika dijawab, enggak mau nerima jawabannya, enggak mau nerima. Kalau enggak dijawab, tambah bodoh. Jadi terpaksa harus dijawab, walaupun nanti jawaban mereka itu nanti responnya menyakitkan hati. Yang penting tanya, jawab aja. Walaupun nanti responnya itu menyakitkan hati, sampaikan. Karena kalau enggak disampaikan, tambah bodoh. Yang penting sampaikan. Kemudian kata beliau, wallahi laula ma akhadallahu 'alal ulama fi 'ilmihim ma amba'nahum bi syai'in abada. Demi Allah, kalau bukan karena Allah menghukum para ulama yang tidak menyampaikan ilmu mereka, kami tidak akan menyampaikan kepada mereka sedikit pun selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para salafus saleh dulu itu menyampaikan ilmu karena apa? Kalau kita lihat di sini, karena itu adalah tugas. Ini adalah tugas menyampaikan. Ini adalah kewajiban menyampaikan. Jadi mereka sampaikan, soal nerima enggak nerima serah. Yang penting sampaikan. Jadi kita lihat di sini bahwasanya para salafus saleh itu menyampaikan ilmu pengajian bukan senang-senengan, bukan untuk guyon-guyonan, bukan untuk asyik-asyikan. Wajiban. Ini wajib saya sampaikan. Soal mereka nerima tidak nerima itu terserah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang larangan daripada menyembunyikan ilmu. Tapi masalah menyembunyikan ilmu ini jangan disalahpahami. Ini maksudnya adalah ilmu agama yang memang amat sangat dibutuhkan, dilarang disembunyikan. Adapun kalau ilmu-ilmu umum disembunyikan enggak apa-apa. Apalagi dirahasiakan enggak apa-apa. Jangan nanti hadis ini dibuat nembak orang. Ada orang misalnya dia punya keahlian. Keahlian apa? Keahlian bikin software. Iya. Lalu ada orang tanya, bagaimana caranya bikin software? Oh, enggak boleh, rahasia perusahaan. Kamu dosa loh. Rasulullah bersabda, pada siapa menyembunyikan ilmu, diikat oleh Allah dengan tali kekang dari api hari kiamat. Atau misalnya ada orang, dia pandai masak. Pandai masak ya. Punya warung atau rumah makan, restoran. Ada orang tanya, bagaimana resepnya bikin masakan ini? Oh, enggak boleh, itu rahasia perusahaan. Ada hadisnya, kamu dikekang oleh Allah menyembunyikan ilmu. Loh, enggak apa-apa. Ini memang rahasia perusahaan, disembunyikan enggak apa-apa. Nah, pemahaman seperti ini penting. Karena saya pernah dengar seorang ustadz mengatakan, ketika kita punya resep masakan, ini ustadzah kebetulan, kalau kita punya resep masakan, ada orang tanya, harus disampaikan. Kalau gak disampaikan, nanti kita masuk di dalam hadis menyembunyikan ilmu. Lu gak ada apa-apa, Anda punya resep, disembunyikan gak apa-apa. Ini rahasia perusahaan. Jadi hadis ini untuk masalah ilmu agama yang memang harus disampaikan. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-27. Babun nahyi 'anil ilmi alladzi la yuntafa'u bihi. Bab larangan daripada ilmu yang tidak diambil manfaat daripadanya. Maksudnya di sini adalah ilmu yang tidak disampaikan. Sehingga ilmunya mubadir, tidak bisa apa namanya kena kepada orang lain manfaatnya. Beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala membawakan riwayat, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mathalul ladzi ya'allamul ilma thumma la yuhaddithu bihi kamathalil ladzi yaknuzul kan fala yunfiqu minhu. Perumpamaan orang yang belajar ilmu, kemudian dia tidak menyampaikan ilmunya, seperti orang yang menimbun satu timbunan lalu dia tidak menginfakkannya. Maksudnya seperti orang punya harta dan dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang yang punya ilmu tidak menyampaikan ilmunya sama dengan orang punya harta dan tidak menyampaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, yaitu walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa fiha shifahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taqnizun. Orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakat, berilah mereka kabar gembira, yaitu pada hari ketika harta mereka dijadikan lempengan-lempengan yang dipanaskan lalu disetrikakan di dahinya, lambungnya dan punggungnya, sambil dikatakan, rasakan harta yang kamu simpan. Nah, orang yang punya ilmu tidak menyampaikan ilmunya sama dengan ini, tidak mengeluarkan zakat. Jadi ilmu itu ada zakatnya, zakat ilmu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmun la yuqalu fihi kakanzin la yunfaqu minhu. Ilmu yang tidak disampaikan seperti harta yang ditimbun yang tidak diinfakkan. Jadi sama dengan orang punya harta tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi ada zakat ilmu. Maka dari itu orang yang punya ilmu punya kewajiban menyampaikan ilmunya. Walaupun tidak harus di pengajian-pengajian di mana saja, di pasar, di kantor, di jalanan, dimanapun dia sampaikan ilmunya. Amar ma'ruf nahi mungkar, zakat ilmu. Karena ini pula fadilatu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullahu taala di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, beliau memasukkan di sana satu bab yang berjudul zakatul ilmi, zakat ilmu. Bagaimana maksudnya zakat ilmu? Kata beliau, addi zakatul ilmi, tunaikan zakatnya ilmu. Shadi'an bil haq, kamu tegas mengatakan yang hak, yang benar sampaikan itu adalah benar. Ammaran bil ma'ruf, yaitu kamu menegakkan amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Nahaan 'anil munkar, yaitu kamu melarang orang dari perbuatan mungkar. Muwazinan bainal masalihi wal madar, kamu bisa menimbang-nimbang antara maslahat dan madharat. Bisa, ini maslahatnya mana, madharatnya mana. Menghilangkan madharat didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kalau semuanya madharat, kita harus pandai memilih yang madharatnya paling ringan. Nasyiran lil ilmi, kamu sebarkan ilmumu, disebarkan ilmunya. Wa hubbin nafa', dan kamu suka memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu. Wa badlil jah, bahkan kamu mengorbankan kedudukanmu. Mumpung punya kedudukan, lagi punya ilmu, kedudukannya dipergunakan untuk menyebarkan ilmunya. Wah, ini penting. Ketika menjabat, menyampaikan ilmu itu hebat. Jangan sudah pensiun baru sadar. Alhamdulillah, lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi alangkah lebih baik lagi ketika menjabat, ketika berkuasa. Manfaatkan jabatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang non-muslim, mohon maaf ya, ini perlu dijadikan pelajaran. Orang non-muslim kalau menjabat, itu jabatannya dimanfaatkan untuk kepentingan agamanya. Terus terang saja, kalau orang Islam menjabat, menentang agama. Sudah pensiun, baru sadar. Alhamdulillah, pensiun sadar daripada tidak sadar. Tapi sangat disesalkan, dulunya mana? Ketika kamu kuat, punya kekuasaan, punya jabatan, mana? Mana? Wah, ini penting. Betul, orang kafir, non-muslim, kalau punya jabatan, dimanfaatkan untuk menyebarkan agamanya, menghentikan dakwah Islamiyah. Kemudian, wasyafa'atil hasanah lil muslimin fi nawaibil haqqi wal ma'ruf, selalu memberikan rekomendasi yang baik untuk kaum muslimin dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang baik. Kemudian ada sebuah hadis, yang mana hadis ini tentang amalan orang yang terputus ketika mati kecuali tiga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang itu meninggal dunia, amalnya putus kecuali tiga. Yaitu shadaqatin jariyah, shadaqah yang mengalir pahalanya. Sedekah jariah ini sedekah yang barangnya itu tetap ada dalam jangka waktu lama. Orangnya meninggal, barangnya masih ada. Sehingga orang yang meninggal itu dapat kiriman terus ketika barangnya dimanfaatkan. Seperti bangun masjid, membuat sumur, atau apa namanya, wakaf Al-Quran dan semisalnya. Sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Seorang guru mengajarkan ilmunya, lalu murid-murid mengambil ilmunya, gurunya mati, murid-murid tadi tetap memberikan pahalanya kepada gurunya, karena dia dapat ilmu dari guru yang mati itu. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh, maksudnya adalah anak yang Islam, yang mendoakan orang tuanya. Islam anaknya, Islam baik, mendoakan orang tuanya, sampai. Di sini kita lihat salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketiga-tiganya ini didapatkan oleh orang yang menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah dia dapat, kemudian ilmu bermanfaat dia dapat, doanya anak yang soleh dia dapat. Ini unik. Ini penjelasan hadis yang cukup unik. Qala ba'du ahli al-ilmi, berkata sebagian ulama, hadhihi thalath la tajtami'u illa lil 'alimi al-badil li'ilmi. Ketiga-tiganya ini, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh, tidak akan terkumpul ketiga-tiganya pada seseorang kecuali seorang yang punya ilmu, yang dia benar-benar menyebarkan ilmunya. Ketiga-tiganya dia dapatkan. Kenapa? Fa badluhu shadaqah. Ketika dia menyebarkan ilmu, ini adalah shadaqah. Iya kan? Yuntafa'u biha, kemudian dimanfaatkan, bermanfaat. Sehingga ini shadaqah jariyah sekaligus ilmu yang bermanfaat. Wal mutalaqqi laha ibnun lil 'alimi fi ta'allumihi 'alayhi. Orang yang belajar kepada guru itu adalah anaknya. Iya kan? Murid itu adalah anaknya gurunya. Ketika mendoakan gurunya, berarti itu adalah seorang anak mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita tunaikan zakat ilmu. Ilmu bukan ditimbun saja, tapi disampaikan semampunya. Tidak harus di pengajian seperti ini, tidak harus di mimbar, di mana saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang paling penting. Itu adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Zaman sekarang ini amar ma'ruf itu banyak. Amar ma'ruf banyak. Menyuruh orang berbuat baik di mana-mana banyak. Kenapa? Karena tidak ada resikonya. Ayo sholat, ayo zakat, ayo ini, ayo itu, ayo, ayo, dan ayo. Ini enggak ada, tidak ada apa namanya? Tidak ada benturan-benturan. Enak saja. Tapi harus diamalkan juga nahi mungkar, melarang daripada yang mungkar. Jangan begini, jangan begitu. Ini dilarang, ini haram. Ini penting, nahi mungkar. Nahi mungkar ini lebih berat daripada amar ma'ruf. Karena ketika kita nahi mungkar, yang terjadi adalah benturan-benturan, dihina, dicaci, difitnah. Sudah, jangan ngurusi orang, jangan ikut campur urusan orang, jangan sok suci, macam-macam. Tapi jalan terus. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa fi qalbih. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, dia mampu merubah dengan tangannya, merubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, hanya mampu dengan lisan, merubah dengan lisan, nasihat, penjelasan. Tidak mampu juga, tidak berani, dengan hati. Kita ingkari dengan hati, kita doakan. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau kita hanya bisa mengingkari dengan hati, itu adalah iman paling lemah. Kalau dengan hati pun tidak ada pengingkaran, berarti tidak ada lagi iman di dalam hati kita. Subhanallah, nahi mungkar. Ini penting sekali nahi mungkar ini. Walaupun resikonya adalah berat. Kemudian juga ilmu itu luar biasa, tidak sama dengan harta. Wa li syarafil ilmi fa innahu yazid bi kathratil infaq wa yanqusu ma'al isfaq wa afatuhu al kitman. Karena kemuliaan ilmu, ilmu semakin bertambah kalau kita infakkan. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan ilmu kita, bertambah ilmu itu. Dan ini nyata. Para ulama yang mendalam ilmunya itu karena mereka menyampaikan ilmu. Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu ilmunya luar biasa. Kalau kita kumpul beliau, beliau adalah lautan ilmu. Diajak bicara ilmu apa saja nyambung. Ditanya apa saja, selalu ada jawabannya, ada jalan keluar. Lautan ilmu. Apa yang menjadikan beliau lautan ilmu? Karena beliau menyampaikan ilmunya, ngajar. Bahkan masih muda, sekitar umur 30 tahun insya Allah, beliau diangkat untuk menggantikan gurunya yang wafat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. 30 tahun, ngajar. Sampai umur 70 tahun. Berapa tahun itu? 40 tahun. Kan ilmu mendalam, semakin ngajar itu ilmu semakin kuat. Apalagi nanti ada masalah-masalah baru yang mendorong seseorang untuk baca lagi, tambah ilmunya, mencari masukan lagi. Jadi ilmu semakin kita infakkan, semakin banyak ilmu kita. Tidak sama dengan harta. Harta kalau diinfakkan berkurang, ilmu diinfakkan bertambah. Tapi kalau kita sayang dengan ilmu kita, eman dengan ilmu kita, tidak kita sampaikan, ilmunya berkurang. Bahkan kalau benar-benar kita menyembunyikan ilmu, maka ilmunya rusak. Karena itu mereka-mereka yang punya ilmu banyak, lulusan Madinah atau lulusan pondok pesantren, ketika tidak mengajarkan ilmunya, ilmunya hilang atau tidak? Hilang. Setahun, dua tahun, hilang. Bahkan yang lebih parah, dia dulu mantan orang berilmu, lalu kemudian menjadi orang awam, bahkan lebih awam dari orang awam. Ya. Kemudian juga kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, wala tahmilka da'wa fasadiz zaman wa ghalabatil fusad. Jangan sampai kamu tidak menyampaikan ilmumu gara-gara kamu berpendapat percuma, zaman telah rusak, ini orang fasik semuanya, dikasih ilmu enggak nyambung. Jangan, tetap sampaikan. Sebagaimana ucapannya sahabat tadi itu? Sahabat tadi yang beliau sumpek ketika ketemu Al-Hasan Al-Basri. Tapi ini adalah kewajiban, sampaikan. Walaupun ketika ketemu nyampaikan ini sumpah, karena tahu gak mungkin diamalkan. Bukan hanya gak mungkin diamalkan, bahkan akan melecehkan ya. Ketika kita sampaikan ilmu, seakan-akan mereka adalah orang yang paling ngerti. Kita hanya baca Al-Quran, dia sudah hatam Quran, Taurat, Injil semuanya, Zabur hatam ya. Sehingga seakan-akan kita nyampaikan ilmu itu mental semuanya. Gak apa-apa, sampaikan. Diterima, alhamdulillah. Gak diterima, ya sabar. Gitu aja. Ini adalah kewajiban. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada beberapa perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis ada 4, di dalam hadis yang lainnya ada 5. Dan ternyata kelima perlindungan Nabi ini semuanya itu mengandung urut-urutan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min 'ainin la tadma, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yusma. Beliau berlindung 5 hal. Dan ternyata kelima-limanya ini saling ada keterkaitan. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk, daripada mata, daripada mata yang tidak bisa meneteskan air mata, daripada nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak didengar, doa yang ditolak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min 'ainin la tadma, wa min nafsin la tashba. Ada urut-urutannya itu. Ternyata kalau kita punya ilmu, ilmu kita bermanfaat, maka hati kita menjadi hati yang khusyuk. Ketika hati kita khusyuk, maka air mata mudah berlinang karena Allah. Kemudian nafsu kita pun menjadi puas. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita punya ilmu, tidak bermanfaat ilmu kita, maka hati kita tidak pernah bisa khusyuk. Dampaknya air mata tidak pernah bisa nangis, beku air matanya. Dan nafsunya tidak pernah puas, nafsu terus. Kemudian ketika berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan. Subhanallah. Jadi ternyata doa-doa Nabi kalau kita kaji itu mengandung mukjizat yang luar biasa. Doa-doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentang zakat ilmu. Jangan sampai kita punya ilmu dan kita menyembunyikan ilmu kita, tidak menyampaikan zakat ilmu. Kemudian setelah itu beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali menyampaikan bab yang ke-28. Ini masih ada sambungannya lagi. Babun nahyi man min an ya'lama wala ya'mal bi ilmihi. Bab larangan orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Kalau tadi kan menyampaikan kan, ini tidak mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, ilmunya tidak diamalkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak diamalkan. Di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang benar-benar menakutkan daripada kita punya ilmu lalu kita tidak menyampaikan ilmu kita, tidak mengamalkan ilmu kita. 3 ayat. Yang pertama-tama di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 44. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Apakah kamu tidak menyadari? Jadi nyuruh orang berbuat baik sementara dia tidak pernah berbuat baik, diancam. Yang kedua, di dalam surat Hud ayat nomor 88. Ini kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak ingin menyelisihi kamu terhadap apa yang aku melarang kamu daripadanya. Jadi kata Nabi Syuaib, kalau aku melarang kamu, aku tidak mungkin melanggar larangan itu. Yang ketiga, di surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kafura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh besar kebencian Allah, kemurkaan Allah apabila kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat. Kemudian juga disebutkan dalam satu hadis, hadis ini menakutkan tapi perlu disampaikan. Orang yang pandai berdakwah tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita dengarkan ya. Yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Hari kiamat nanti didatangkan satu orang, lalu orang ini dilempar ke neraka. Bagaimana keadaannya di neraka? Fatandaliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar firahahu. Di dalam neraka ususnya itu terburai, ususnya keluar. Kemudian dia berputar-putar seperti keledai berputar-putar mengelilingi penggilingan. Berputar-putar. Fayajtami'u ahlun nar 'alaihi fayaqulun. Lalu ahli neraka kumpul melihat orang ini, disaksikan oleh ahli neraka. Lihat semua. Lalu mereka ahli neraka mengatakan, "Ai fulan masya'nuk. Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, kenapa keadaanmu ini? Bukankah kamu dulu adalah orang yang menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari berbuat mungkar? Lalu orang itu jawab, "Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi." Iya betul. Tapi aku salah. Aku dulu nyuruh kamu berbuat ma'ruf, tapi aku tidak melakukan yang ma'ruf itu. Sementara aku melarang kamu dari yang mungkar dan aku melakukan yang mungkar itu. Subhanallah. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para salafus soleh itu khawatir ada kemunafikan dalam diri mereka. Kenapa? Karena kalau ditimbang antara ucapan dan perbuatan seakan-akan enggak seimbang, lebih banyak ngomongnya daripada berbuat. Sehingga salafus soleh, para sahabat, khawatir jangan-jangan termasuk munafik. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan yang lain-lain, melalui jalan sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna tasabahu fima anfaqah wa 'an jismihi fima abla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak, tidak akan tergelincir dua kaki manusia hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang beberapa perkara. Jadi kiamat kita tidak bisa bergerak sedikit pun sebelum kita ditanya beberapa perkara, di antaranya empat perkara. Yang pertama-tama, umur kita, kita habiskan untuk apa? Umur, terutama orang-orang yang telah mencapai 40 tahun, terutama lagi yang telah mencapai 60 tahun, Kata Rasulullah, kalau orang sudah 60 tahun tidak baik juga, tidak ada alasan untuk dia. 60 tahun buat apa waktu sebanyak itu disia-siakan. Yang kedua, ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmu itu. Kemudian yang ketiga, hartanya. Kalau harta, pertanyaannya dua, dari mana dia dapat dan kemana keluarnya. Kemudian yang keempat, badannya. Badanmu kamu rusakkan untuk apa? Kamu dulu sehat, sampai kamu tua badanmu rusak itu untuk apa? Untuk taat atau untuk maksiat? Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan yang lain, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ini tentang kisah Isra dan Mi'raj. Ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bi maqarit min nar. Pada malam Isra dan Mi'raj, aku melihat orang-orang yang mulut mereka itu digunting dengan gunting dari api. Mulutnya digunting dengan gunting dari api. Qultu man ha'ula ya Jibril? Lalu aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Qala al-khutaba min ummatik ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka adalah juru khutbah dari kalangan umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat baik sementara mereka melupakan diri mereka padahal mereka membaca Al-Qur'an. Apakah mereka tidak menyadari? Kemudian yang terakhir di sini dibawakan oleh Syekh Salim riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Matsalul 'alim alladhi yu'allimu nasa yu'allimin nasal khaira wa yansa nafsahu kama talis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriku nafsahu." Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan ilmunya kepada manusia, dia ajarkan kebaikan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya. Perumpamanya adalah seperti lilin. Lilin menerangi manusia sekitarnya, tapi membakar dirinya. Kita dilarang menjadi seperti lilin, menerangi orang, dan ternyata kita bakar diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Namun di sini jangan dijadikan alasan, karena ada orang mengatakan, kalau gitu lebih baik tidak punya ilmu daripada punya ilmu, iya kan? Karena kalau punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mendawakan ilmunya, berat. Lebih baik tidak punya ilmu. Jawabannya berbeda. Antara orang yang dia itu jahil, benar-benar tidak tahu, dengan orang yang memang dia sengaja tidak mau tahu. Kalau orang yang jahil benar-benar tidak tahu, yang mana kalau diberitahu dia itu senang bersyukur, ini orang terpuji. Tapi kalau orang tidak mau tahu, gak mau belajar, itu hukumannya lebih dahsyat dari tadi itu. Lebih dahsyat dari tadi. Bahkan para ulama mengatakan itu termasuk kekufuran. Tidak mau belajar itu kufur. Namanya kufrul i'rad. Kufur berupa berpaling. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْدِرُوا مُعْرِضُونَ. Orang kafir itu kalau diberi peringatan, berpaling. Tidak mau tahu. Kemudian juga di sini tidak ada alasan. Waduh, kalau gitu saya enggak berani dakwah karena saya belum mengamalkan. Itu juga bukan alasan. Maksudnya hadis tadi itu, kita punya ilmu, kita amalkan ilmu kita. Bukan berarti kalau kita belum mengamalkan ilmu, enggak boleh mendakwahkan ilmu. Karena kita mempunyai dua kewajiban. Ini kaidah yang sangat penting. Yang banyak orang salah paham di dalamnya, memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tadi itu. Kewajiban kita yang pertama adalah menyampaikan ilmu, wajib. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Seandainya kita belum bisa mengamalkan ilmu, maka kita tetap wajib menyampaikan ilmu. Walaupun ini jelek, kayak tadi hukumannya kan, jelek. Namun yang lebih jelek lagi, sudah tidak mengamalkan, dia pun tidak menyampaikan, lebih jelek lagi. Karena ketika orang punya ilmu dan menyampaikan ilmunya, ini baik atau tidak? Baik atau tidak? 100% baik. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, itu ceritanya lain, itu jelek. Jadi ini penting, dua kewajiban. Yang satu gugur, satu belum. Dan ketika orang menyampaikan ilmu, itu lama-kelamaan dirinya akan semakin baik dan semakin baik. Mungkin pertamanya belum baik, tapi lama-lama dia akan menjadi baik, itu otomatis. Karena ketika seseorang menyampaikan ilmu, hakikatnya sebelum dia menyampaikan ke orang lain, itu dia sampaikan kepada diri sendiri. Sebelum dia nasihati orang, dia nasihati dirinya. Sehingga semakin lama dia semakin baik dan semakin baik mendapatkan ilmu. Kemudian juga mengenai mengamalkan ilmu. Ilmu itu kan banyak, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Demikian pula larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau yang wajib itu harus dikerjakan, harus, enggak ada alasan, semampunya. Yang haram ditinggalkan. Yang makruh sebagai orang berilmu juga meninggalkan. Adapun yang sunnah, amalan-amalan sunnah yang tidak wajib itu dikerjakan semampunya. Karena enggak mungkin kita mengerjakan semua amalan sunnah, enggak mungkin. Dan ketika seseorang belum mampu mengerjakan satu amalan sunnah, itu tidak tercela, tidak tercela. Misalnya seorang menyampaikan ada amalan sunnah ini, ada amalan sunnah itu, sementara dia belum bisa mengerjakan amalan sunnah itu, tidak masalah. Karena amalan sunnah itu banyak. Misalnya puasa sunnah saja, ada puasa Nabi Dawud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa satu bulan tiga hari, Ayyamul Bid. Kita sampaikan puasa Nabi Dawud, padahal kita belum mampu puasa Nabi Dawud, tidak masalah, boleh. Karena itu amalan sunnah yang tidak wajib. Namun demikian diusahakan kita mempunyai amalan puasa sunnah minimal 1 bulan 3 hari. Baik ayyamul bid 13, 14, 15 atau yang penting 1 bulan itu 3 hari, Senin, Senin, Senin, Senin, Kamis, Senin. Seperti itu. Karena itu tidak bisa orang ditegur gara-gara menyampaikan amalan sunnah. Lah kamu belum menyampaikan. Soal lah kamu belum mengamalkan. Lu ngamalkan enggak ngamalkan itu urusan dia dengan Allah. Yang penting adalah tugasnya dia menyampaikan. Seperti itu. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam syariat Islam. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الذين يعملون بعلمهم اللهم إنا نعوذ بك من أن لا نعمل بعلمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته